sekarang aku telah mengenalmu. Tak lama butuh waktu saling mengerti, dan ternyata aku nyaman denganmu. Aku dan kamu takkan bisa melawan takdirnya dan merubah semua yang ada. Getaran ini ada saat ku tahu kau tak pernah menatap yang lebih dalam selain hubungan ini terjalin dengan tulus dalam sebutan sahabat hidup.